الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Pelajaran kita terhenti pada pembahasan kriteria tumakninah. Setelah kita bahas bahwa tumakninah merupakan rukun yang menentukan sahnya sholat, sehingga wajib melaksanakan seluruh rukun-rukun dengan tumakninah, termasuk yang kita bahas sekarang adalah sujud. Wajib tumakninah dalam sujud. Adapun kriterianya, menurut mazhab Hambali dan Syafi'i adalah menenangkan diri sejenak saat telah sujud sempurna. Menenangkan diri sejenak saat telah sujud sempurna. Tidak langsung bangkit untuk duduk, ya, tidak langsung bangkit untuk duduk, tetapi menenangkan diri sejenak. Ini yang dipilih, kriteria ini dipilih oleh Al-Albani, sama halnya pada kriteria tumaknina pada ruku, kriteria tumaknina pada i'tidal, dan yang sekarang kriteria tumaknina pada sujud, yakni menenangkan diri sejenak saat telah sampai pada rukun itu. Setidaknya ketika sudah ruku sempurna, menenangkan diri sejenak, tidak langsung bangkit untuk i'tidal. Ketika sudah tegak berdiri i'tidal, menenangkan diri sejenak, tidak langsung turun, ya, tidak langsung menurunkan tubuh untuk sujud. Ketika sudah sujud sempurna, menenangkan diri sejenak, tidak langsung bangkit untuk duduk. Begitu. Kriteria ini dipetik dari perintah Nabi alaihissalam untuk tumakninah dalam sujud secara mutlak, tanpa pembatasan, dengan batas tertentu. Yang berarti seminimalnya tumakninah sudah sah. Asalkan sudah tumaknina dengan kadar tersebut, maka sholat sah. Asalkan sudah tumaknina dengan kadar yang disebutkan, maka sholat sah. Kendati tidak sempat membaca zikir. Ya. Meskipun tidak sempat membaca zikir, zikir sujud. Yang penting sudah tumaknina sejenak. Ini yang benar, insyaallah, kriteria ini. Dan ini semakin jelas dengan hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atimmur ruku'a was-sujud." Potongan hadis. Kelengkapan hadis sudah lewat pada pembahasan ruku, tumanina pada ruku. "Atimmur ruku'a was-sujud." Sempurnakanlah ruku dan sujud. Muttafaq alaih. Jadi yang diwajibkan oleh Nabi adalah menyempurnakan ruku dan sujud. Jadi jika sudah sujud sempurna, ya, diam sejenak, menenangkan diri sejenak, cuma nina sejenak, jadi sudah sempurna, sudah tercapai cuma nina yang dituntut. Begitu pula hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, juga hadis ini sudah lewat pada pembahasan tumaknina pada ruku. la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fil ruku'i was sujud. La tujzi'u salatul rajuli, tidak sah salat seseorang hatta yuqima dhahrahu hingga dia menenangkan punggungnya, mendiamkan punggungnya, fir ruku' was sujud, pada ruku' dan sujud. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, dan sudah lewat, bahwa Al-Albani dan Al-Wadi'i keduanya sepakat menilai hadits ini sahih. Adapun pendapat sebagian fuqaha Hanabilah yang membatasi tumaknina dengan zikir wajib pada sujud, meskipun sebenarnya pendapat ini hampir sama dengan pendapat tadi, hampir sama dengan mazhab Hambali dan Syafi'i, yakni selisihnya singkat sekali. Karena zikir sujud, begitulah zikir ruku', zikir i'tidal yang diwajibkan oleh mereka pada mazhab Hambali itu singkat. Pada ruku' subhanarabbiyal azim satu kali, subhanarabbiyal azim satu kali. Pada i'tidal rabbana lakal hamd satu kali. Pada sujud subhanarabbiyal a'la, ini singkat sekali sebenarnya. Jadi jika seseorang saat sujud sempurna langsung baca subhanarabbiyal a'la, dengan itu dia juga sudah menenangkan sejenak. Hampir sama ya. Nah, hampir sama. Tetapi mengikatnya dengan itu, ya, ini yang jadi tinjauan. Apakah memang tumaknina diikat dengan zikir wajib? Sementara hadis-hadis yang lewat tampaknya, ya, seperti yang telah kita dengar, seminimalnya tumaknina sudah sah. Ini mazhab Hambali dan Syafi'i, lebih tepat wallahu a'lam. Meskipun perbedaan kedua pendapat ini sebenarnya juga sangat tipis. Kemudian kriteria sujud yang wajib dalam melaksanakan sujud, yakni maksud kriteria sujud yang wajib artinya jika kriteria sujud yang wajib ini tidak dikerjakan, berarti pelaksanaan rukun sujud tidak tercapai. Itu maksudnya. Yani, sebagaimana kita bahas semisal dengan ini pada kriteria ruku yang wajib, kita pula apa kriteria sujud yang wajib terlaksana, yang dengannya sujud dianggap sah, rukun sujud itu terlaksana. Ada khilaf di antara ulama, dan yang terbaik di antara pendapat-pendapat itu adalah pendapat Ahmad yang menjadi pegangan mazhab Hambali. Yang terbaik dari pendapat-pendapat itu adalah pendapat Ahmad yang menjadi pegangan mazhab Hambali. Jika kita ingin menyebutkan, merinci mazhab-mazhab itu panjang. Nah, ya, akan panjang. Apa mazhab Abu Hanifah, ya, apa mazhab Malik, itu pun ada 1-2 riwayat. Nah, tetapi kita mencukupkan dengan yang terbaik saja. Dan sebagai pembandingnya, yang selalu seringnya begitu, ya, pembandingnya yang selalu hampir sama dan dekat pendapatnya adalah mazhab Asy-Syafi'i, guru Al-Imam Ahmad. Nah, karena sebagaimana sudah pernah disampaikan bahwa yang terbaik dari mazhab-mazhab yang ada, ya, adalah mazhab Ahmad, Al-Imam Ahmad. Nah, beliau terlahir dari Al-Imam Asy-Syafi'i, sementara Ahmad mengungguli Asy-Syafi'i dalam hal di bidang hadis. Nah, dan mengambil ilmu dari Asy-Syafi'i sehingga menyempurnakan, sehingga lebih sempurna. Nah, yakni secara garis besarnya begitu. Nah, seperti kata Al-Albani dan Syekhuna Mukbil Al-Wadiri, mazhab yang terbaik, mazhab Ahmad dan Hanbali. Kemudian setelahnya Syafi'i. Nah, Syafi'i juga kuat ilmu hadisnya, muridnya Imam Malik, dan belajar ilmu dari Malik, mempelajari fikih Malik, dan juga mempelajari fikih ya Abu Hanifah. Nah, dari murid Abu Hanifah. Nah, bahkan juga mempelajari fikih Al-Layth Ibn Sa'ad Al-Misri, imam yang ada di Mesir ya, yang setingkat dengan Al-Imam Malik. Bahkan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Al-Layth Ibn Sa'ad afqahu min Malik. Al-Layth Ibn Sa'ad Al-Misri ya, afqahu min Malik. Keduanya ahli hadis. Nah, Al-Layth Ibn Sa'ad di Mesir, Al-Imam Malik di Madinah. Al-Layth Ibn Sa'ad lebih faqih daripada Malik. Nah, ya, ada 70 masalah Al-Layth Ibn Sa'ad meneliti Al-Imam Malik. 70 masalah fiqh yang diselisih Al-Layth Ibn Sa'ad meneliti Al-Imam Malik. Nah, dan kuat pendapat Al-Layth Ibn Sa'ad. Al-Syafi'i mengatakan Al-Layth Ibn Sa'ad lebih faqih daripada, lebih kuat fikirnya daripada Malik. Tetapi Al-Imam Malik diangkat oleh Allah SWT jadi imam yang lebih tersohor. Naam, dan madhabnya tersebar dan memiliki murid-murid yang ya melanjutkan dan meriwayatkan fikirnya. Naam, sehingga menjadi satu madhab. Adapun Al-Layth Ibn Sa'ad tidak. Nah, baik, oleh karena itu muncul mazhab Syafi'i lebih kuat dari mazhab Malik gurunya dan lebih kuat dari mazhab Abu Hanifah. Nah, Imam Ahmad belajar dari Syafi'i yang sudah mengumpulkan fikih Malik, Abu Hanifah dan Al-Layth Ibn Sa'ad. Akhirnya muncul Imam Ahmad lebih kuat daripada mazhab Syafi'i. Ditambah lagi kehebatannya di bidang hadis seperti itu. Nah, jadi dalam masalah ini pun yang terbaik pendapat Al-Imam Ahmad dan menjadi pegangan mazhab Hanbali, dan akan kami sebutkan nanti pembanding dari pendapat Asy-Syafi'i yang tidak jauh beda, hanya sedikit. Nah, menurut Ahmad mazhab Hanbali, kriteria sujud yang wajib terpenuhi dalam pelaksanaan rukun ini adalah sujud di atas 7 anggota sujud. Sujud di atas 7 anggota. Ya, 7 anggota tubuh. Sebagaimana disebutkan mazhab ini oleh Sa'di di mazhab. Nah, yang pertama adalah wajah. Anggota yang pertama wajah. Yaitu wajah dalam hal ini maksudnya adalah dahi. Ya, dahi, kening, jidat, dan hidung. Yang menjadi inti dahi dan hidung diberi hukum yang sama. Sebagaimana pada hadis Ibnu Abbas dan telah kita baca di matan. Nah, namun yang menjadi inti dahi. Itulah sebabnya pada masalah hidung ada riwayat lain dari Ahmad yang sama dengan pendapat Asy-Syafi'i yang akan disebutkan nanti, bahwa hanya mustahab. Tetapi ini ya, di sini ya, pendapat Ahmad yang jadi mazhab Hanbali, hidung hukum yang sama dengan dahi. Nah, jadi dua bagian dari wajah ini wajib sujud. Baik. Yang kedua dan yang ketiga adalah kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan berarti sudah 3 anggota. Kemudian yang keempat dan yang kelima, kedua lutut. Yang ketujuh, ujung ya. Ujung ke kedua telapak kaki, yakni bagian jari jemarinya yang ada di penghujung kedua kaki. Nah, seperti yang disebutkan tujuh anggota ini oleh Sa'di di Matan, dan ini pula yang dipilih oleh murid beliau, murid As-Sa'di, yaitu Ibn Uthaymin. Nah, dalam Asy-Syarhul Mumtir. Al-Albani rahimahullah juga memilih pendapat ini. Al-Albani memilih pendapat ini. Dan Al-Albani mengatakan dalam Al-Khis sifat salat Nabi, wajib menyeimbangkan tubuhnya, wajib menyeimbangkan tubuhnya, i'tidal, menyeimbangkan tubuh dalam sujud, wajib menyeimbangkan tubuhnya dalam sujud dengan cara bersandar secara seimbang. Nah, perhatikan kalimat Al-Albani rahimahullah, wajib menyeimbangkan tubuhnya dalam sujud dengan cara bersandar secara seimbang pada seluruh anggota sujud, pada seluruh anggota sujud, dengan apa tadi, dengan cara bersandar secara seimbang pada seluruh anggota sujud, yaitu, nah, disebutkan oleh beliau satu persatu, dahi bersama hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki, dan ujung, bagian ujung kedua telapak kaki, bagian ujung kedua bagian jari jemari. Wajib menyeimbangkan tubuhnya dalam sujud dengan cara bersandar secara seimbang pada seluruh anggota sujud, yaitu disebutkan tujuh anggota itu. Kemudian kata beliau, barang siapa sujud secara seimbang, barang siapa sujud secara seimbang dengan cara ini, dengan cara apa tadi? Cara ini yang dia maksud apa? Bersandar secara seimbang pada seluruh anggota sujud tujuh itu. Nah, barang siapa sujud dengan secara seimbang dengan cara ini, maka dipastikan dia telah sujud dengan tuma'nina. Maka dipastikan dia telah sujud dengan tuma'nina. Maka dipastikan dia telah sujud dengan tuma'nina. Jadi jika seseorang sudah meletakkan tujuh anggota itu, ya, dan bersandar secara seimbang kepada ketujuh anggota tersebut, ya sudah tuma'nina dia. Nah, artinya sudah tenang sejenak di situ, bersandar kepada tujuh anggota itu dengan secara seimbang, berarti sudah tuma'nina. Dipastikan maka barang siapa sujud secara seimbang dengan cara ini, maka dipastikan dia telah sujud dengan tuma'nina. Kemudian beliau menutup dan mengatakan, dan tuma'nina merupakan rukun. Nah, jadi ini keterangan Al-Albani rahimahullah dalam talqis sifat as-salah. Ada beberapa hadis yang menjadi dalil pendapat ini. Yang pertama adalah hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi alaihi wasallam. Al-Abbas, riwayat Muslim. Riwayat Muslim lafaznya, Iza sajada al-abdu, apabila seorang hamba telah sujud, atau apabila seorang hamba sujud, Iza sajada al-abdu, apabila seorang hamba sujud, sajada ma'ahu, sujud bersamanya, sab'atu atrafin, sajada ma'ahu sab'atu atrafin, sujud bersamanya sab'atu tujuh atraf, tujuh anggota tubuh, wajhuhu, nah, Kemudian Nabi menyebutkan wajhuhu, wajahnya satu, wakaffahu, kedua telapak tangannya, warukbatahu, kedua lututnya, waqadamahu, dan kedua telapak kakinya. Kedua telapak kakinya. Wajah di sini masih diglobalkan wajah. Ya, ini mujmal. Pada riwayat ini masih mujmal ya. Nah, belum rinci, belum mufassal. Nah, ini namanya mujmal, global, belum mufassal, merinci. Begitu pula qadamah, di sini masih ya, masih global. Nah, mujmal ya, ini kedua telapak kaki. Riwayat Abdullah bin Abbas muttafaq alaih, mufassal, merinci, dan itu yang di telah kita baca di matan, ditampilkan oleh Sa'di rahimahullah di matan. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaqun alaih. Ya, itu hadis yang ada di matan. Umirtu, Nabi alaihi wasallam mengatakan, umirtu, aku diperintah. Ini oleh Allah SWT tentunya. An asjuda, agar sujud, ala sab'ati a'zum, di atas tujuh tulang, tujuh anggota tubuh. Ala al-jabhati, ya, dahi. Nah, ini sekarang mufassal dari sini. Dahi. Ketika Nabi mengatakan ala al-jabha, ya, di atas dahi, wa ashara biyadihi ila anfi, wa ashara biyadihi ila anfi, Nabi menunjuk dengan tangannya ke hidungnya. Artinya, ya, mengikut kepada dahi, hukumnya sama di hidung. Artinya, isyarat Nabi menunjuk ke hidungnya ini mengandung makna perintah. Nah, jadi ini juga diperintahkan sama dengan dahi yang ditunjuk ini juga diperintah untuk diperintah, Nabi juga diperintah untuk meletakkannya bersama dahi, ya, yang ditunjuknya itu hidungnya. Tayyib. Waliyadain, kedua tangan. Ya, ini kedua telapak tangan. Nah, seperti kita ketahui kaidahnya, aliyad, kata tangan jika dimutlakkan maka yang syarif ila al-kaf. Nah, maknanya dibawa kepada makna al-kaf, kedua telapak tangan, seperti pada riwayat Al-Abbas di atas. Nah, warukbatain, kedua lutut, wa atrafil qadamain. Nah, ini juga mufassal. Jadi bukan seluruh bagian ya telapak. Nah, bagian tengah, bagian belakang tidak, tetapi bagian atraf, bagian ujung-ujungnya. Bagian ujung-ujungnya yang ada padanya. Nah, jari jemarinya. Nah, itu atraf. Baik. Kemudian dalil yang ketiga, hadis riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la yusibu anfuhu min al-ard. Ini khusus terkait penekanan, penegasan tentang hukum meletakkan hidung dalam sujud sama dengan dahi. Ya. Untuk wajah. La salata liman la yusibu anfuhu min al-ardi ma yusibul jabinu. La salata, tidak sah salat. Ya. Liman, bagi orang yang sujud la yusibu anfuhu min al-ardh. La yusibu anfuhu, hidungnya Ya, la yusibu minal ardh, tidak menyentuh tanah, ma yusibul jabin, apa yang disentuh oleh dahi. Jika hidungnya terangkat dan tidak diletakkan, tidak menyentuh tempat sujud, sebagaimana halnya dahi menyentuh tempat sujud diletakkan, ya dahinya diletakkan, ya, sedangkan hidungnya terangkat dan tidak diletakkan seperti dahi, berarti tidak sah salatnya. La salata liman la yusibu anfu minal ardi ma yusibul jabin, tidak sah salat orang yang tidak, ya, hidungnya tidak menyentuh tanah, apa yang disentuh oleh dahinya. Nah, hadis ini riwayat Ad-Darqutni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Al-Hakim menilai hadis ini sahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al-Hakim menilai hadis ini sahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al-Albani menyetujui penilaian ini. Al-Albani menyetujui penilaian ini, tetapi Al-Albani rahimahullah menukil setelah itu penilaian At-Tirmidzi, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, tiga imam. At-Tirmidzi, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi yang memvonis riwayat Ikrimah dari Ibn Abbas ini secara mausul. Ikrimah dari Ibn Abbas, dari Nabi SAW, mausul, riwayat yang keliru. Dan yang benar, kata At-Tirmidzi, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, yang benar adalah riwayat yang mursal. Riwayat yang mursal, yaitu Ikrimah langsung dari Nabi tanpa penyebutan Ibnu Abbas. Dalam ilmu hadis, ilmu mustalah, riwayat seorang tabi'i dari Nabi alaihi salatu wassalam, tabi'i meriwayatkan dari Nabi, langsung dari Nabi, tanpa menyebut perantara sahabat. Tabi'i langsung ke Nabi. Ini disebut mursal, artinya putus karena tabi'i tidak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi riwayat yang mursal, jadi kata Tirmidzi, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, yang benar ada riwayat yang mursal. Artinya riwayat yang mausul, yang bersambung, Ikrimah dari Ibn Abbas, dari Nabi, ini syadz, keliru, ganjil. Nah, yang mahfud, yang terjaga, riwayat yang benar, yang mursal, Ikrimah langsung dari Nabi Alaihissalam. Riwayat yang mursal putus, tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik. Tetapi yang namanya hadis mursal, jika ada penguat-penguat, ya, bisa dihasankan, hasan li ghairi. Jika datang misalkan jalan riwayat yang lain dari tabi'i yang lain, dari selain jalurnya Ikrimah, ya, datang penguat, maka bisa. Yang jelas Al-Albani rahimahullah pada akhirnya tetap mensahihkan hadis ini, menghasankan, yakni tepatnya hasan li ghairi, dengan penguat-penguatnya, dikuatkan oleh beliau dengan penguat-penguatnya secara detail. Beliau terangkan ini dalam aslu sifatish shalah, dalam sifat salat Nabi singkat, namun rinciannya, takhrijnya, penjelasannya lengkap dalam aslu sifatish shalah. Nah, pada kitab induk sifatish shalah, beliau di sana menyebutkan bahwa telah datang dua jalan riwayat yang lain dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, dari Nabi SAW. Salah satunya ada kelemahan, dhaif, yang lainnya sanadnya sahih. Nah, dua jalan riwayat yang lain, ya, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, dari Nabi SAW, semakna dengannya. Salah satunya sanadnya dhaif, salah satunya sahih. dijadikan penguat oleh Al-Albani. Wallahu a'lam. Nah. Karena yang dipelajari kita belajar dalam ilmu hadis, ilmu shalah. Nah. Untuk penguat itu dibutuhkan jalan riwayat yang lain selain al-mursil tersebut, dari butuh selain jalurnya Ikrimah. Adapun riwayatnya Ikrimah sudah difonis oleh At-Tirmidzi, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi mursal, jadi yang benar. Jadi selainnya yang mausul ya dinilai keliru. Sementara Al-Albani rahimahullah di sini menjadikan riwayat Ikrimah sendiri yang bersambung, Ikrimah dari Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jadikan penguat ke mursalin. Nah, tapi dari jalan-jalan riwayat yang lain dari Ikrimah, tetapi kembalinya juga ke Ikrimah, ke sumber yang sama. Nah, ke sumber yang sama. Sementara ini sumbernya tetap Ikrimah. Sedangkan riwayat Ikrimah sudah difonis oleh Tirmidzi, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi yang benar mursal Ikrimah langsung dari Nabi, tidak lewat Ibn Abbas. Wallahu a'lam. Yang jelas Al-Albani menjadikan itu penguat. Ada penguat ketiga, hadis Aisyah. Beliau menyebutkan penguat ketiga itu hadis Aisyah, semakna dengan ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Diriwayatkan juga oleh Ad-Darqutni dan tetapi Ad-Darqutni menyebutkan dua kelemahan, dua sisi kelemahan hadis Aisyah. Ya. Penguat yang ketiga yang disebutkan Al-Albani adalah hadis Aisyah riwayat Ad-Darqutni dalam sunannya, dan Ad-Darqutni menyebutkan riwayat Aisyah juga memiliki dua sisi kelemahan, disebutkan oleh Ad-Darqutni. Dua sisi kelemahan itu. Nah, dijadikan penguat juga oleh Al-Albani. Yang keempat yang dijadikan penguat oleh Al-Albani adalah hadith Ummu Atiyah. Hadith Ummu Atiyah yang semakna dengan ini riwayat At-Tabarani. Disebutkan begitu secara singkat dalam Aslu Sifatis Salah. Nah, hadith Ummu Atiyah riwayat At-Tabarani dijadikan penguat oleh beliau. Tetapi kenyataannya hadith Ummu Atiyah anda temukan dalam kitab Ad-Da'ifah. Al-Albani rahimahullah mengeluarkan hadis Ummu Atiyah riwayat Tabarani dalam Ad-Da'ifah pada nomor hadis 3112 jadi 7. Nomor hadis 3112 jadi 7. Hadis Ummu Atiyah difonis oleh Al-Albani dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Dhaif jiddan artinya lemahnya parah. Sangat lemah. Dalam ilmu mustalah, ilmu hadis tidak bisa jadi penguat. Tidak bisa jadi penguat. Nah. Ya, istilahnya kalau manusia dia sudah lumpuh. Kalau pincang-pincang, lemas gitu, ditarik, dan temannya juga agak lemas, beku tarik, dorong-dorongan, bisa jalan sedikit-sedikit. Tapi kalau lumpuh, sudah tidak bisa kan. Nah ini dhaifun jiddan tidak bisa. Dalam ilmu mustalah, ilmu hadis, dhaif jiddan itu kelemahannya parah. Tidak bisa dikuatkan dengan syawahid. Berarti apa? Ini waham dari Al-Albani rahimahullah. Ini menunjukkan kepada kita siapapun dari kalangan ya a'immah, betapapun hebatnya, terkadang ada wahamnya. Nah. Ya, ini Al-Albani rahimahullah yang begitu hebat dan teliti. Nah, yakni secara ilmu hadis ya tidak bisa disebut sebagai syawahid. Hadis yang dhaif jiddan tidak bisa jadi syawahid. Penguat tidak bisa. Harusnya tidak disebut hadis Ummu Atiyah. Wallahu a'lam. Apakah Al-Albani rahimahullah belum menelitinya, hanya disebutkan saja begitu sepintas, kemudian belakangan meneliti hadis Ummu Atiyah dan ternyata dhaif jiddan, beliau yang memfonis dhaif jiddan dalam Ad-Da'ifah. Nah, fala kulli hal, Al-Albani rahimahullah telah menilai hadis ini terkuatkan dengan syawahid yang disebutkan dan telah saya jelaskan tadi. Ya, sedikit keterangan yang anda ketahui dalam ilmu hadis. Dan beliau telah menilai ini hasan li ghairi. Jika memang bisa dikuatkan sebagaimana penilaian Al-Albani rahimahullah maka ini jelas dalil, dalil yang tidak bisa terbantahkan. Karena jelas-jelas lafadznya tidak sah sholat orang yang tidak, yang hidungnya tidak menyentuh tanah seperti dahinya menyentuh tanah. Jelas-jelas bahwa hidung hukumnya sama dengan dahi. Jika memang hadits ini bisa dikuatkan. Nah, jika tidak, maka perintah Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Ibn Abbas ketika menyebutkan dahi sambil menunjuk ke hidungnya, menunjukkan bahwa Nabi juga diperintah meletakkan hidung seperti dahi. Ini sudah cukup insyaAllah. Nah, oleh karena itu Imam Ahmad menyamakan hukum hidung dengan dahi. Nah, dan yang menjadi mazhab Hambali sebenarnya telah kita ketahui. Nah, sebagai pembanding, mazhab Asy-Syafi'i hampir sama dengan mazhab Ahmad. Untuk dahi, ya, Asy-Syafi'i mewajibkan dalam sujud meletakkan dahi. Nah, dan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i juga mewajibkan meletakkan kedua telapak tangan. Mewajibkan meletakkan kedua lutut dan ujung-ujung kedua telapak kaki, bagian jari-jemarinya. Nah, jadi pendapat Asy-Syafi'i untuk dahi sama dengan Al-Imam Ahmad. Baik. Kemudian salah satu pendapat dari dua pendapat Asy-Syafi'i sama dengan Ahmad untuk kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung-ujung kedua telapak kaki. Tersisa yang berbeda adalah hidung. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sebelum itu salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i tadi yang dinukil untuk kedua telapak tangan, kedua lutut dan ke ujung-ujung kedua telapak kaki ini didukung oleh Nawawi. Didukung oleh Nawawi karena ini lebih kuat dari segi dalil. Ana ulangi. Untuk dahi Asy-Syafi'i sama dengan Ahmad. Kemudian untuk kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung kedua telapak kaki ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Salah satunya mengatakan sama dengan Ahmad bahwa kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung-ujung kedua telapak kaki wajib diletakkan dalam sujud seperti bersama wajah dahi. Dan ini yang didukung oleh Nawawi karena lebih kuat dari segi dalil dalam Al-Majmu'. Tersisa hidung. Asy-Syafi'i menyelisihi, yakni Asy-Syafi'i pendapatnya beda dengan yang dipilih oleh Ahmad dalam hal hidung. Asy-Syafi'i mengatakan hidung hanya mustahab. Asy-Syafi'i hanya berpendapat bahwa hidung hanya mustahab, tidak wajib. Subhanallah, Al-Imam Ahmad punya riwayat lain, riwayat kedua menyepakati gurunya. Ada riwayat kedua dari Ahmad untuk hidung menyepakati gurunya, menyepakati Asy-Syafi'i. Riwayat kedua dari Ahmad untuk hidung menyepakati gurunya, menyepakati Asy-Syafi'i bahwa mustahab. Tetapi riwayat yang pertama dari Ahmad itu yang dipegang oleh sahabatnya, oleh fuqaha Hanabila dan jadikan mazhab oleh mereka bahwa hidung wajib. Nah, dan ini yang lebih tepat sebagaimana telah kita lewati, ya, yang didukung oleh Al-Albani rahimahullah. Kelemahan pendapat yang mengatakan bahwa hidung hanya mustahab, kelemahannya adalah menyelisihi hadis Ibnu Abbas muttafaq alaih yang telah kita pelajari ketika Nabi menyebutkan dahi wa syara bi yadihi ila anfi sambil menunjuk ke hidungnya, yang berarti maknanya saya juga diperintah meletakkan ini, hidung bersama dahi. Nah, apalagi dengan adanya hadis riwayat Ikrimah tadi. Ikrimah dari Ibn Abbas, dari Nabi SAW, jika memang hadis itu bisa dikuatkan. Dan Al-Albani rahimahullah, ya, beliau telah menguatkannya. Andai kan tidak bisa dikuatkan, riwayat Ikrimah dari Ibn Abbas tersebut, dari Nabi SAW, maka riwayat muttafaq alaih sudah cukup insyaAllah. Dan ini tentunya lebih hati-hati. Mazhab Hambali lebih hati-hati. Nah, jadi hidung sama dengan dahi. Itu kesimpulannya. 7 anggota sujud tersebut Ya. Apabila seseorang mengabaikannya dalam sholat, hidungnya terangkat, tidak diletakkan. Ya, tangannya, telapak tangannya, yakni, ya, diangkat, tidak diletakkan. Salah satu dari anggota-anggota tidak diletakkan dalam sujud, salah satu dari 7 anggota sujud tidak diletakkan, maka sholatnya, sujudnya tidak sah, ya, sementara sujud rukun, berarti sholatnya tidak sah. Adapun jika seseorang punya uzur, tidak mampu meletakkannya karena sakit, maka ini uzur. Ya. Maka yang mampu diletakkan dari 7 anggota itu, itu diletakkan. Yang lainnya yang memang sakit dan tidak bisa diletakkan, ya, ma'dzur. Karena di luar kemampuan. Tetapi, ya, kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, anggota yang sakit yang tidak bisa diletakkan tersebut didekatkan ke tanah sedekat mungkin yang bisa dilakukan. Semampu mungkin didekatkan ke tanah meskipun tidak bisa diletakkan. Baik, sesuai kemampuan didekatkan ke tanah semampunya, semampu mungkin, sedekat mungkin yang bisa dilakukan meskipun tidak bisa diletakkan. Barakallahu fikum. Mungkin ini dulu, ya, jika masih ada hal yang akan disampaikan tersisa terkait dengan ini, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.